طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه صحيح مسلم كتاب الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والزهير بن حرب قالوا حدثنا أبو معاوية كلاهما من العمش بهذا الإسناد مثله، وليس في حديثي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. باب التحريض على قتل خوارج. باب motivasi atau dorongan, himbauan, ajakan terhadap memerangi atau membunuh khawarij atau memerangi khawarij. Ya, ini maksudnya hadis-hadis yang akan kita pelajari di bawah ini adalah hadis-hadis yang mengandung dorongan Nabi SAW atau ajakan Nabi SAW untuk membunuh khawarij. Tentu dalam hal ini memiliki kaedah, tidak bisa dilakukan individu, tapi di dalam masalah jihad, di dalam masalah kemaslahatan-kemaslahatan umum, itu ada dawabitnya, ada kaedah-kaedahnya, ketentuan-ketentuannya, yaitu dikembalikan kepada urusan ini adalah ke waliul amr, kepada amir, kepada pemimpin yang sah yang diangkat, tidak diberikan kepada individu-individu. Sebab yang pertama, tujuan dari hal ini adalah bagaimana menjadikan sebuah ketenangan dan ketentraman di dalam beragama. Karena kita mengetahui sifat dari khawarij tadi sebelumnya adalah mereka membunuh ahlul Islam, orang Islam yang dia bunuh, dia tinggalkan orang-orang kafir. ya, atau biarkan tidak berkebun. Berarti dia melakukan kerusakan dari dalam. Nah, ini harus ada ketentuannya. Yang kedua, untuk menilai seseorang itu khawarij sehingga diambil kebijakan yang seperti ini, tentu adalah orang ahlul ilmi dan orang yang memiliki kemampuan ya, dan wewenang untuk itu. Maka ini tidak bisa dipahami lepas dan dikerjakan oleh individu, tidak. Sebab kalau seandainya dikerjakan oleh individu, yang pertama individu sangat terbatas sekali ilmunya. Jangan-jangan ini ada urusan pribadi, lalu dihukum sebagai khawarij, lalu dia melakukan tindakan pembunuhan. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Yang kedua, kalau dilakukan oleh individu akan terjadi kekacauan. Maka di sini yang mengambil wewenang perintah adalah pemerintah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya kepada Ali, dia mengatakan, "Idza haddatsukum an Rasulillah," jika aku menceritakan kepada kalian dari Rasulullah, menyampaikan hadis atau informasi dari Rasulullah kepada kalian, "Lan akhirra minas sama'i ahabu ilayya min an aqula alayhi ma lam yaqul," jika aku dijatuhkan dari langit, lebih aku cintai daripada aku mengucapkan perkataan yang tidak pernah Nabi ucapkan. Ini menunjukkan kehati-hatian sahabat di dalam mengucapkan dan menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan yang betul-betul yang diucapkan oleh Rasulullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam hadis mutawatir, mutawatir lafzi, beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berbohong atas namaku, siapa yang berbohong atas namaku muta'ammidan, dengan sengaja, yakni mengatakan perkataan atas nama Nabi dengan sengaja, yang belum pernah Nabi ucapkan, baik itu ungkapan, "Oh, Nabi mengatakan begini, oh, Nabi mengatakan begini," sementara Nabi tidak pernah mengatakan, itu adalah baik bagian dari kebohongan. Falitabawa maq'adahu minan nar, hendaklah dia siapkan tempat duduknya dalam api neraka. Maka Kita harus hati-hati. Ulama mengatakan dalam hadis ini haramnya berbohong atas nama Nabi dengan sengaja. Haram hukumnya. Malah dia adalah dosa besar. Karena ada ancaman api neraka. Dan juga ulama mengatakan berdasarkan hadis ini haramnya meriwayatkan atau menyampaikan hadis-hadis palsu. Karena hadis palsu adalah hadis yang mukhtaliq, hadis yang dibuat-buat, atau hadis mukhtaliq, hadis yang dibuat-buat atas nama Nabi, makdzubah, maudhu'ah. Kecuali kalau seandainya kita ingin menjelaskan kepada orang akan kedustaan hadis itu, kepalsuan hadis itu, maka kita sampaikan dengan penjelasan. Tidak boleh sampaikan hadis itu tanpa ada penjelasan. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW juga bersabda, "Man haddatha anni haditsan yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin." Siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis? Siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yang dipandang bohong? Nah, sebagian ulama mengatakan dipandang bohong yakni tidak tahu duduknya. Ini hadis sahih atau tidak? Maka dia adalah salah satu dari orang-orang yang pembohong. Ali bin Abi Thalib dia sampaikan bahwasanya jika aku menyampaikan kepada kalian hadis dari Rasulullah SAW, maka aku jatuh dari langit itu lebih baik daripada mengucapkan atau menyampaikan hadis yang belum diucapkan oleh Nabi. Wa hadatsukum, apabila aku menyampaikan hadis kepada kalian atau menceritakan kepada kalian, fima baini wa bainakum fa innal harba khid'ah, fa inna harba khad'ah, sesungguhnya perang itu taktik. Makna dari ucapan ini, apabila aku menyampaikan kalian pada apa antaraku dan antara kalian, dan sesungguhnya peperangan itu adalah taktik, maknahu ajtahidu ra'yi, maknanya adalah aku berijtihad di dalam menyampaikan pendapatku. Waqal qadhi mengatakan fihi jawazu tawriya wa ta'rid fil harb. Di dalam hal ini bolehnya tawriyah dan ta'rid fil harb. Bolehnya di dalam berperang melakukan tindakan taktik dan penipuan. Ya. Jadi sepertinya dia pergi ke belakang, taunya dia sudah di depan. Fakannahu ta'awwala al-haditsa 'ala hadha, seakan-akan dia menafsirkan atau memahamkan hadis ini atas hal tersebut, yaitu innal harba khada'ah, bahwasanya harb itu, perang itu adalah taktik. Yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakhruju fi akhir zaman qaumun, akan keluar di akhir zaman satu kaum, ahdathul asnan sufahaul ahlam, mereka adalah ahdath baru, asnan umur, ini maksudnya adalah sigharul asnan, umur mereka kecil, sufahaul ahlam, sufaha itu bodoh, ahlam ya masih kecil, yang maksudnya ya sigharul uqul, yakni akal mereka kecil, pemahamannya sangat rendah ya, kalau bawa ke bahasa Minangnya mungkin ya, umur baru setahun jagung, darah baru setoko pinang. Jadi mereka umurnya kecil, sufaul ahlam, akal mereka juga masih kecil. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka mengucapkan sebaik-baik perkataan manusia. Boleh jadi dia mengungkapkan kata-kata yang bagus, yang indah. Ya, kita lihat juga mungkin di YouTube ada anak kecil disuruh untuk dia ya dihafalkanlah. Ya, tentang menghukumi hadis-hadis yang sudah sahih. Lalu dia menjelaskan tentang kedudukan orang tua Nabi dan seterusnya. Ya, berbicara dalam masalah akidah atau masalah-masalah yang prinsip, dia tidak tahu apa maknanya, tapi dia disuruh. Atau ada orang-orang yang mengatakan perkataan-perkataan yang perkataan baik, bagus, hebat ya, tapi yang dia inginkan lain. Yaquluna min khair qawli al-bariyah ma'nahu fi dhahir al-amr, maknanya secara zahir seakan-akan perkataan itu betul-betul hebat sekali, bagus sekali, seperti perkataan orang-orang khawarij ini, ka qawlihim la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum yang dimiliki oleh Allah. Ya, bagus atau tidak? Bagus perkataannya. Ya, tapi yang dimaksud dia keinginannya, gitulah. Hukum-hukum yang dia pahami. Wa nadhairuhu min du'aihim ila kitabillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Dia senada dengan kata-kata itu yang ajakannya untuk kembali kepada kitab, kepada Al-Quran, berhukum kepada kitab Allah. Dalam sejarah ketika terjadi perang Siffin, muncullah Khawarij, lalu mereka mengatakan ayo kita berhukum dengan kitab Allah. Ali bin Abi Talib dia mengatakan ketika ucapannya la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, qaulul haq wa yuradu bihil batil, dia adalah perkataan hak tapi yang dimaksud dengannya adalah sebuah kebatilan. Begitu ungkapan-ungkapan mereka. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Ini sudah kita pelajari maknanya sebelumnya, ada dua makna. Makna yang pertama, bahwa mereka tidak bisa memahami. Yani ucapannya banyak, sering membaca, lidahnya kumat kamit, lancar membaca, tapi tidak masuk dalam hatinya. Tidak dia pahami apa yang dia ucapkan. Malah dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dia ucapkan. Yang kedua, maknanya adalah amalannya tidak terangkat ke langit. Yamruquna minad-dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Apabila kalian menemukan mereka, maka bunuhlah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum 'inda Allah yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya di dalam membunuh mereka terdapat pahala bagi orang yang membunuh mereka itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Imam Nawawi mengatakan, "Hada tasrihun biwujub qital al-khawarij wal-bughati." Hadis ini nyata-nyata, ya, penjelasan yang nyata akan kewajiban memerangi khawarij dan orang-orang yang melakukan tindakan, ya, menzalimi kaum muslimin. Buah, yaitu dia melakukan tindakan melampaui batas, yaitu dengan menzalimi. Wa huwa ijma'ul ulama. Dan dia adalah sepakat ulama di dalam ungkapan itu. Bahwa wajibnya memerangi khawarij dan orang-orang yang melampaui batas. Qala al-qadhi, qadhi mengatakan, ajma'al ulama'u 'ala anna al-khawarij wa ashbahahum min ahli al-bid'i wal-baghi mata kharaju 'ala al-imam wa khalafu ra'y al-jama'ah wa shaqqu al-'asa wajib qitalum ba'da inzarihim wa'tidhari ilaihim. Qadhi Iyad dia mengatakan sepakat ulama atas bahwasanya khawarij dan yang semisalnya dari kalangan ahli bid'ah dan kalangan baghi, orang-orang yang melampaui batas. Maksud dalam pembatas ini, ya, membunuhi kaum muslimin, ya, dia orang muslim, tapi dia membunuh orang kaum muslimin. Mata kharuju 'alal imam, kapan mereka memberontak keluar dari ketaatan imam? Maksud imam ini bukan imam kelompok, bukan imam masjid, bukan imam kelompoknya, tapi maksudnya imam ini adalah pemerintahan yang sah. Wa khalafu ra'y al-jama'ah, mereka menyelisihi pandangan semua orang. Wa syaqqul 'asa, mereka syakul aswa ini adalah bisa dikatakan membelah kayu atau tongkat. Maksud di sini tidak mau taat. Ya, dia memecah belah persatuan. Wajabal qitalu ba'da indarihim wa i'tidhar ilaihim. Wajiblah memerangi mereka setelah diberikan peringatan dan setelah diberikan alasan kepada mereka. Jadi ada upaya sebagaimana yang terjadi dengan Ali bin Abi Thalib terhadap orang-orang Khawarij. Dia utuslah Ibn Abbas untuk berdiskusi dengan mereka. Sehingga ada yang kembali kepada hak. Ada yang tetap dengan pemikirannya. Ya. Nah, setelah tetap dia bersekuku dengan pemikiran, disitulah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mereka kelompok yang melampaui batas, yang selalu menindas kaum muslimin, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada, tunduk kepada hukum Allah. Walaupun diperangi, wala yajhazu ala jarihihim, tidak boleh yajhazu ala jarihihim ay atamma qatlu bisurah, tidak boleh yang luka dari setelah perang itu, ada yang luka ya, kalau perang dengan orang kufar, kalau ada yang luka, luka parah, itu di, tetap luka ya, dipercepat matinya gitu. Ya, tidak boleh dibiarkan, harus dibunuh. Tapi kalau ini enggak, kalau yang lukanya tidak boleh dibunuh. Wala yatba'u munhazimahum, tidak boleh dikejar orang yang lari mereka. Ya, jadi kalau dia lari, kalah dia lari, ya sudah biarin aja. Kalau perang dengan orang kufar, enggak, sampai habis perang kejar. Kalau dia lari, kejar. Waliyuqtar asiruhum, tidak boleh dibunuh tawanan mereka. Wala tubahu amwaluhum, harta mereka tidak halal. Tidak boleh dirampas harta mereka. Jadi perangnya ini ya, tidak sama dalam kita memerangi orang-orang kafir, jihad seperti orang kafir, tidak. Kalau seandainya orang kafir ada yang lukanya, ya diselesaikan mana? Ya. Hartanya dirampas, karena itu termasuk rampasan perang. Yang lari selama masih bisa dikejar, dikejar. Kemudian tawanannya dikembalikan kepada kebijakan dari imam. Wa man lam yakhruju 'anil ta'ati wa yantasibu lil harbi la yuqatilun. Man mereka-mereka yang tidak keluar dari ketaatan dan tidak mempersiapkan untuk perang. Jadi ahli bidah, ya, tapi dia tidak menentang ketaatan kepada penguasa dan tidak mempersiapkan diri untuk perang. Berbeda dengan yang pertama, mereka menentang, mereka keluar, mengangkat senjata, perang. Kalau ini enggak, la yuqtalu, la yuqtalu, maka tidak boleh diperangi. Bal yu'aduna wa istatabuna min bid'atihim wa batilihim, akan tapi diberikan nasihat, diingatkan agar mereka bertaubat dari bid'ah mereka dan dari kebatilan mereka. Wa hadha kulluhu ma lam yakfuru bi bid'atihim, itu semua selama mereka tidak kafir disebabkan oleh bid'ah mereka. Fa in kanat bid'atun mimma yakfuruna bihi jarat alaihim ahkamul murtaddin, kalau seandainya bid'ah yang dia lakukan itu yang bisa menyebabkan mereka keluar dari agama Islam, maka diberlakukan kepadanya hukum ketentuan murtad. Ada bid'ah-bid'ah yang bisa menyebabkan seorang itu keluar dari agama Islam. Wa ammal bughatu alladzina la yakfuruna, adapun orang yang melakukan tindakan yang semena-mena terhadap kaum muslimin, dari kaum muslimin yang menzaliminya, membunuhnya dan seterusnya, itu yang maksud dengan orang yang melampaui batas, mereka tidak kafir. Fayarithuna wa yurathun, maka orang yang melakukan kelompok yang ini mewarisi dan diwarisi. Mereka tidak kafir, mereka tetap muslim. Sebagaimana ayat yang kita bacakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, apabila dua kelompok dari orang mukmin masih disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia perang memerangi kaum muslimin, tapi masih tetap dihukum dalam Al-Qur'an sebagai orang mukmin. Sementara memerangi, sibabul mukmin fusuqun wa qitalu wa qitalu kufrun. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mencela orang mukmin sebuah kefasikan, mencelanya aja, dan memeranginya adalah sebuah kekufuran. Yang ini maksudnya adalah dosa besar, karena tidak boleh kita membunuh orang mukmin dengan sengaja. Nah, maka orang yang melakukan tindakan yang tadi, yakni orang yang melampaui batas tadi, mereka tidak kafir. Kalau tidak kafir, mereka tetap mewarisi dan diwarisi. Fi halil qital hadarun, pada saat terjadinya perang. Jadi kan ada kelompoknya ini yang belum melampaui batas, tapi pada saat terjadi peperangan, maka yang terbunuh di antara mereka tidak perlu membayar diyah, tidak perlu ganti rugi, ya. Beda ketika misalkan seorang membunuh orang lain, itu ada qut, ada dendanya, ada diyahnya. Wa kadha amwaluhum allati tutlafu fil qital, begitu juga harta mereka yang hancur dalam perangan. Dia punya mobil misalkan, lalu mobilnya di dalam sedang perang itu, ya, terbakar, atau dibakar dan yang lainnya untuk melumpuhkan dia, itu ada hartanya, maka hartanya tidak ada, tidak perlu diganti rugi. Wal asahu annahum la yadhmanuna aidan ma atlafuhu ala ahli al-'adl fi hal al-qital min nafsin wa malin. Begitu juga mereka dalam kondisi perang seperti itu, mereka juga tidak memberikan jaminan atau ganti rugi apa yang mereka hancurkan dari punya pihak orang yang adil, yakni orang yang baik lawan mereka di dalam peperangan, baik itu jiwa atau harta. Wa ma atlafu fi ghairi halil qital, apa yang mereka hancurkan yang mereka rusak dalam kondisi tidak di dalam peperangan, min nafsin, baik itu jiwa, dia membunuh secara diam-diam, dia bunuh tapi tidak ada peperangan, ya, peperangan berhadapan pasukan dengan pasukan, itu namanya perang. Sekarang orang yang bughah, yang melampaui batas sikapnya kepada kaum muslimin, tahu-taunya dia benci dengan sefulan, dibunuh, maka harus tegakkan qisas, ya, ada jaminannya. Atau dia mengambil harta, dhammanuhu, ya, dhammanuhu, mereka harus memberikan jaminan. Wala yahillu intifa'u bi syai'in min dawabihim wa silahihim fi halil harb indana wa inda jumhur, di dalam peperangan, pada saat perang, maka tidak boleh kita mengambil manfaat dari kendaraan yang mereka miliki, dan tidak juga dengan senjata yang mereka miliki. Jadi misalkan ketika mereka dilumpuhkan dalam peperangan, lalu senjatanya dapatkan, tidak boleh kita manfaatkan, ambil kemudian nanti diserahkan kepada penguasa atau pemimpin. Ini menurut kami, yakni menurut mazhab Syafi'i dan jumhur. Wajawazahu Abu Hanifah, wallahu a'lam, Abu Hanifah membolehkan, ya, senjatanya boleh dimanfaatkan, kendaraan yang dia miliki waktu perang itu boleh dimanfaatkan. Dalam hadis, dalam pembahasan kita ini menunjukkan bahwa sikap menghadapi orang-orang Khawarij tidak sama dengan sikap memerangi atau menghadapi orang-orang kufar. Karena Khawarij masih orang muslim, ya, hanya saja mereka melakukan tindakan melampaui batas terhadap kaum muslimin untuk memberhentikan sikap semena-mena mereka adalah dengan cara memerangi mereka, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau wacana tidak dilakukan seperti itu, dia semakin, ya, menyebabkan kerusakan. Dia membunuh kaum muslimin, ya, kemudian dia meracuni. Nah, ini yang kita lihat, teroris, ya, orang yang memiliki radikalisme itu, ya, ada yang benar, yang kalau pemahaman kita yang benar itu radikalisme yang harus diperangi adalah pada orang-orang yang seperti ini, Khawarij itu. Karena pemahaman mereka yang keras tidak pada tempatnya. Situ yang radikal itu. Keras, memaksakan kehendaknya, mereka mengatakan perkataan hak, tapi yang dia inginkan adalah yang batil. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan. Kita coba lihat pertanyaan, kalau seandainya ada jemaah yang mau bertanya di dalam masjid kita ini, silakan kirimkan ke WA 0859 7272 7277. Bagaimana cara membedakan dakwah Khawarij dengan dakwah Ahlus Sunnah, sedangkan hujah para Khawarij adalah Al-Quran dan hadis pula? Iya, Harus belajar kita. Makanya perlu kita mempelajari ciri-ciri khawarij itu apa. Ya, mereka keras tidak pada tempatnya. Kemudian mereka mengatakan Al-Quran, mereka mengatakan hadis, mereka mengucapkan perkataan-perkataan benar, tapi yang mereka maksud adalah yang batil. Ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau kita lihat secara zahir saja, ya, maka kita akan melihat, oh ini sama aja. Dilihat kepada atribut, enggak bisa. Tapi ini adalah pemikiran, pemahaman, ya, yang perlu lebih mendetail. Wallahu a'lam. Dari penjelasan Buya berarti khawarij termasuk ahli ahwa dan bid'ah yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita tidak mengkafirkan mereka dikarenakan bid'ah yang mereka lakukan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang pengikut hawa nafsu. Apa dasarnya mereka tidak menjadi kafir, sedangkan kita disuruh membunuhnya, sedangkan mereka tidak kafir? Ya. Pembahasan tentang apakah mereka kafir atau tidak ini sudah kita bahas. Di antara ulama ada mengatakan dia kafir. Di antaranya pendapat jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i memandang bahwasanya mereka tidak kafir. Disinilah kita katakan perkataan ulama itu tarik ulur di dalam pembahasan menghukum khawarij itu bagaimana kedudukannya. Menurut pendapat yang tidak kafir, kenapa diperangi? Diperangi bukan karena dia tidak kafir, tapi karena mereka memerangi kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, ya, apabila dua kelompok dari orang mukmin saling berperang, maka damaikan. Satu ada mau damai, yang satu lagi enggak mau, tetap juga dia, ya, mau menindas yang satu lagi. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perang ini yang mau menindas ini, sampai dia sadar dan kembali kepada kebenaran. Nah, khawarij itu seperti itu, ya, melakukan tindakan yang semena-mena. Saya pernah mendengar apakah mereka khawarij anjing-anjing neraka, karena ini ada sejelek-jelek orang yang dibunuh di bawah kolong langit ini, dan sebaik-baik orang yang terbunuh di bawah kolong langit adalah orang-orang yang dibunuh oleh mereka khawarij. Apakah pernyataan itu bersumber dari Rasulullah SAW? Ya, ini insyaallah akan kita pelajari, ya. Tadi sudah kita hadis Nabi, ya, fidza laqitumuhum faqtuluhum, ya, apabila kalian menemukan mereka maka bunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumil qiyamah, dapat pahala yang baik. Insyaallah nanti hadis-hadis yang setelah ini masih banyak yang bisa kita baca, insyaallah akan kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.